tes 1 2 tes 1 2 bismillah tes tes 1 2 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jemaah sekalian, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita pada hari ini, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat dikuatkan dan dimudahkannya langkah-langkah kita untuk bisa hadir pada majelis ilmu pada subuh kali ini. Salawat dan salam kita muankan kepada Allah, semoga selalu dicurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan semua pengikutnya tetap istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sebelum kita mulai sebentar lagi kami ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama, kita ikhlaskan niat kita untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dengan ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa berjalan dari mulai tadi malam kita mulai sampai nanti selesai dengan khidmat dan tertib. Untuk di area di dalam masjid sepertinya sudah penuh. Pada para jamaah mungkin yang baru datang mungkin bisa menyesuaikan di tempat di samping kiri, kanan, belakang dan juga di depan. Barangkali ada yang belum tahu, di area depan masjid ada space yang insya Allah kita di beberapa titik sudah disiapkan layar dan juga sound system ya, jadi bisa menyimak dengan tertib insya Allah. Kedua, kami juga mengingatkan kepada para jamaah untuk menjaga barang-barang bawaan masing-masing, handphone, dompet dan barang-barang berharga lainnya untuk tetap berada dalam pengawasan secara seksama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada subuh kali ini, insya Allah kita selain guru kita Ustadz Adi Hidayat, kita kedatangan 4 orang syekh dari Mesir. Semoga ini menambah keberkahan majelis kita. Yang pertama adalah Syekh Asaman Hasanain, yang kedua ada Syekh Mahmud Adas, ketiga ada Syekh Mahmud Al Husaini dan Syekh Ahmad Islam. Insya Allah nanti akan bersama-sama Ustadz Adi menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah, baik yang sebelumnya atau mungkin yang baru diajukan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Pak Kurniawan yang sudah bersedia hadir pada subuh kali ini. Jadi ini forum kita alhamdulillah lengkap ya, ada umaro, ada ulama dan juga ada umaro berkumpul pada satu tempat. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Bapak Hengki Kurniawan untuk memberikan sedikit sambutan pada Bapak Hengki. Dipersilakan, tafadhol. Cik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi Hidayat yang saya hormati, Bapak Ibu, AA Teteh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita mengikuti kajian dari guru kita Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh hari ini bisa membuat diri kita lebih baik. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Saya doakan mudah-mudahan pulang ke rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wabub sudah memberikan sambutan. Insya Allah pada jamaah kita akan segera mulai acara kita tanpa berpanjang-panjang kata. Kami persilakan Ustaz Adi Hidayat, Fadl dan juga bersama para masai untuk bisa hadir ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Ar-rasulil amin. An-nabiyil kareem. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku hadirin sekalian, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di hari ini dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti disampaikan, hari ini kita berkumpul dan disertai pula oleh bagian dari umara kita, ada Pak Wabub di sini. Khadara ma'ana sa'adat Naib Rais al-Madinah. Ma'ana Sayyid Inki Kurniawan wa Naib Rais Madinah. Dihadiri juga oleh stakeholder di wilayah kita, ada Ibu Kapolsek dengan jajarannya. Saya ucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman dan partisipasi, perhatian, atensi. Mudah-mudahan juga diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah sekalian yang datang, tentunya tidak ada di wilayah Bandung dan sekitarnya saja. Saya dengar ada yang menginap juga dari semalam, ada yang tahajud ya di sini. Semoga seluruhnya insyaallah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam keberkahan insyaallah. Laisa kullul hadirina al-hadirin fi hadzal masjid wa man hawlahu min hadzal madinah fahasiba wa innama hum ataw aidan min qura mukhtalifa mudan mukhtalifa huna fi jazr fi indonesia wa hunaka man bata huna qabla al-ma'id wa sallat tahajjud aidan qabla maji'ihim wa fi muqaddimatihim ya'ni min ajli hudurikum al-mashayikh alladhina ataw min al-azhar al-sharif. Teman-teman sekalian, hari ini spesial kita disertai oleh para ulama yang datang dari Al-Azhar, ya, kiblat keilmuan di dunia saat ini, ya, Universitas Al-Azhar Al-Sharif, berasal dari Mesir, dari Kairo. Dan para masyayikh ini tengah bertugas di Indonesia dengan dua tugas sekaligus. Tugas pertama adalah menyiapkan kader-kader da'i kembali dengan bertugas di beberapa institusi pendidikan. Ada yang di kampus, ada yang di pesantren, sesuai dengan pakar keilmuan masing-masing. Dan yang kedua adalah tugas berdakwah, sharing ilmu, yang ke seluruh wilayah di Indonesia. Teman-teman ini ditugaskan khusus untuk berdakwah di lingkungan Indonesia dan sharing pengetahuan. Ini bagian dari tugas dakwah mereka, ya, berada bersama kita pada saat ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan coba memperkenalkan dulu. Wa qabla an nabda fil barnamij اليوم برنامج خاص يعني السؤال والجواب سوف تأتينا بعض الأسئلة تتعلق يعني بالأمور اليومية عند الإخوة الحاضرين. وطبعا عندنا برنامج خاص يعني في هذا المسجد معيدنا في فقه الاختلاف للمحاضرة تقريبا الشهرية هنا, وأحيانا تأتي برنامج بسؤال والجواب. لكن قبل أن ندخل البرنامج نريد أن نعرفكم بمشايخنا الحاضرين معنا في هذا الصباح المبارك إن شاء الله. نبدأ من اليمين, نعم, في الطرف اللي apa namanya special, saking specialnya ini micnya juga sungkan, jadi turun naik soal. طيب أنا قلت يعني هذا اللقاء المتميز, لذلك تميز هذا المكبر الصوت, أخيرا يأتي الصوت ويسكت الصوت وسكت. الشيخ سمان الحسنين, إني نمني الشيخ سمان الحسنين, يا ما شاء الله إني متخصص باليو سبيشيال يعني بيدان موارث, يعني موارث ngitung-ngitung yang enggak dimiliki punya orang. Ini khusus di bidang mawaris, di fiqih. Jadi bagian-bagian fiqih terkait masalah-masalah kehidupan, juga persoalan dengan dakwah, ya, dan aspek kehidupan harian kita, hukum-hukum. Nah, ini sahsaman hasanin. Kemudian di sampingnya yalihi Syekh Mahmud Adas. Ya, Syekh Mahmud ini mutakhassis fi al-Qur'an wa ulumi wal qira'at. Jadi di bidang ilmu Al-Qur'an dan qira'at, dan beliau juga menguasai qira'at Al-Qur'an dengan 10 riwayat. Ya, dengan 10 riwayat. Wa hadha Syekh Mahmud Adas. Thumma yalihima Dr. Muhammad. Ya, selanjutnya ada Dr. Muhammad Al-Husaini. Beliau mutakhassis fi al-manhaj al-dirasi, ya, beliau spesialis di manajemen pendidikan, juga demikian di dakwah wal hadarah, di bidang dakwah dan peradaban. Jadi kalau Anda ingin bertanya kurikulum apa yang paling tepat untuk mengajarkan anak di bidang yang masing-masing, ingin jadi ahli tafsir, ahli Al-Quran, mulainya dari mana, mesti apa yang harus disiapkan di rumah sampai dengan ke kampus, nah ini pakarnya ada di samping kita, ya, Dr. Muhammad Al-Husaini. Wa yalihim Syekh Ahmad, ya, Ansam. Jadi dengan kita sekarang ada Syekh Ahmad Ansam, wa huwa aidan mutakhassis fi al-Qur'an wa 'ulumi wa ladayhi aidan 10 riwayat, ya, min qira'ati al-Qur'an al-Karim. Ini ada Syekh Ahmad Ansam, beliau ini yang khusus, ya, spesial di bidang Al-Qur'an. Ilmunya juga seperti Syekh Mahmud Adas, beliau menguasai Al-Qur'an dengan 10 riwayat. Ya, jadi kalau mau cara bacanya dengan riwayat hafizkah yang sekarang kita baca, ataukah riwayat qalun misalnya warsh, ya, dari Imam Nafi', ataukah dari riwayat yang lain seperti khalaf dari Hamzah dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti hari ini alhamdulillah bersyukur pada Allah ditemani oleh masyayikh yang sekiranya bisa menghadirkan suasana berbeda pada kesempatan subuh kali ini. Ya, sedangkan saya sudah diketahui, ya, al-ma'rifah la tu'arraf wa innama ana akunu insyaallah ra'isul jilsa fi hadhihi as-sabah al-mubarak. Saya akan jadi MC saja, ya, subuh hari ini, dan sedikit tambahan-tambahan untuk menerjemahkan dan menambahkan beberapa poin-poin penting. Saya khawatir kalau tidak diterjemahkan nanti begitu mereka menjawab Anda amin amin, ya. Ada masalah. Ana akhsha law lam utarjim hadhihi al-ijaba min al-masyayikh. Ya, saya qulu yani jamaah amin amin amin bi'adami fahmi lughah arabiyah. Lidzalika akun mutarjiman insyaallah li al-ajibah al-atiyah min kull al-masyayikh fi hadha as-sabah al-mubarak. Tayyib, fa nabda insyaallah qaddamna al-waraqat yani lil-ikhwa fa waslat ilayna ba'd al-as'ila fa insyaallah نحاول أن نقرأ السؤال فالسؤال فلكل واحد من المشايخ ربما الدور إن شاء الله في المداخلات والإجابة من كل هذه الأسئلة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ingin bertanya silakan. أنا أريد أن أسأل apakah orang yang hafalannya sedikit boleh jadi imam salat, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, sedikit itu apa? Alif lam mim sudah gitu. Idza kana hunalika syakhsun ladayhi hifdhun min al-Qur'an al-Karim biqalil hal yasihhu lahu an yakuna imaman fi as-salah? Falyatafaddal man yujib. Baik, nabda min Syekh Saman. Tafaddal. Tafaddal Syekh Mahmud, tafaddal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أيها الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بالنسبة للإجابة عن السؤال نقول وبالله التوفيق. حفظ القرآن الكريم ليس شرطا على أصح الأقوال للإمامة، ولكن القراءة الصحيحة الخالية من الألحان، ولكن إذا وجد الحافظ يقدم لأن يؤم القوم قرأهم لكتاب الله عز وجل، واختلف الفقهاء في أقرأهم لكتاب الله عز وجل،

Nikah yang serius tadi melihatnya, padahal belum paham itu kan. Setelah diterjemahkan baru. Fi idhabah syekhana min syekh Ahmad. Yakfi time. Baik, soal tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi seorang yang menyukai kita agar terjerumus pada maksiat? Bukan kita, kali Anda mungkin ini ya. Baik, kaifa nuwajihu syakhsal musyi inaina wa qad ahyana yadullana 'ala al-ma'asi wa kaifa nuwaji mithla hadha asy-syakhs wa hadhihi syakhsiyyah. Falyatafaddal man yatafaddal bil ijama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatan thayyibah wa ba'd. من المعروف أن دين الإسلام هو دين الأخلاق الطيبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والإسلام ليس قاصرا على العبادات بل إن هذه العبادات لابد وأن تؤتي الثمار المرجوة منها نتيجة العبادات تظهر في حسن الخلق وفي المعاملة الحسنة. بالنسبة لهذا الرجل الذي يسيء ليس مطلوبا منك أن تعامله بمثل إساءته بل أن تدفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ليس المطلوب أو ليس من أخلاق المسلم أن يقابل المعصية بالمعصية أو السيئة بالسيئة بل ربما تكون نتيجة وجزاء مقابلة السيئة بالحسنة أن تنقلب العداوة عداوة هذا الشخص الذي يسيء إليك ومعصيته ربما تنقلب إلى صداقة أو تنقلب إلى سيئته تنقلب إلى حسنة. فالإسلام لا يدعو بمقابلة المعصية بالمعصية أو مقابلة السيئة بالسيئة وعليك أن تنصحه تعظفه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تعظفه بنتيجة الطاعة. ربما هو يجهل عواقب هذه السيئات أو لا يعرف ما يقول إليه فعله من إيذائه لك عن طريق المعصية. نعم طيب إذا كان هو يدل على المعاصي فالإسلام طريق واضح من ناحية المعصية. القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا أمرك بشيء فيه مخالفة للشرع فيه مخالفة للدين عليك أن تمتنع عن طاعته لأنه كما قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يبارك فيكم شيخ سلمان. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau yang pertama dasar yang paling utama dalam Islam yang juga membedakan orang Islam dengan selain Muslim adalah nampak pada kemuliaan akhlaknya. Karena itulah kata beliau Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi nomor hadis 2009-2010. Nabi SAW menyampaikan innama bu'athu liutammima salihal akhlaq. Sungguh tidaklah aku diutus ya, kalau saya sedikit tambahkan innama itu adatul hasri, membatasi hukum. Jadi seakan-akan yang paling penting saat aku diutus itu adalah bagaimana cara memperbaiki akhlak, ya, cara berpenampilan yang baik, cara tampil dalam keadaan mulia. Karena itulah kata beliau, akhlak dalam Islam itu mendapatkan perhatian yang sangat tinggi, terutama juga dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi orang yang berbuat buruk kepada kita dalam kehidupan, maka yang pertama kali ditampilkan oleh umat Islam itu akhlak dulu, ya, sebelum hal-hal yang lainnya. Maka Allah menyampaikan idfa billati hiya ahsan. Jika ada orang berbuat keburukan kepada kita, maka yang pertama kita lakukan, balaslah itu dengan cara yang baik dulu. Dengan akhlak yang mulia. Jangan dibalas buruk dengan buruk lagi. Kalau ada keburukan dibalas buruk, lantas apa perbedaannya Anda dengan orang lain? Ada orang mencela Anda, ada balas dengan celaan lagi. Lalu bedanya Anda dengan mereka apa? Maka balaslah setiap yang buruk dengan kebaikan. Dia mencela Anda, Anda mendoakan dia. Dia berbuat buruk kepada Anda, Anda arahkan dia pada nilai-nilai kebaikan. Maka ini bagian yang paling utama. Ya, sepanjang kita mampu untuk mengerjakannya. Yang kedua, bagaimana bila ada seseorang menunjukkan kepada hal-hal bermaksiat seperti tadi ditanyakan. Ngajak maksiat, ya, arahkan kepada hal-hal yang buruk. Beliau menyampaikan satu kaidah dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi SAW menyampaikan dan ini menjadi kaidah dalam fiqh Islam bahwa la ta'ata fil maksiat. Ya, la ta'ata fil maksiat. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Jadi artinya apa? Tidak harus diikuti. Boleh kita kemudian tolak. Ya, jika ada orang mengajak kepada keburukan, kepada maksiat, kita kemudian bisa menolaknya sesuai dengan kadar maksiatnya. Ya, kalau maksiat itu semakin tinggi kita menolak, bahkan kalau dipaksa boleh menolak dengan cara yang tegas. Tapi kalau dia belum paham, diarahkan kata beliau dengan cara yang lembut sambil menasehati dia bahwa itu yang diajak kemudian dalam keadaan yang tidak baik untuk kita ikuti. Misal dia belum paham hukum-hukum, misalnya melihat gambar-gambar yang tidak baik, nonton ke tempat misalnya yang tidak bagus, ada maksiat di dalamnya, ya Anda kemudian boleh menolaknya dengan mengarahkan kepada yang lebih baik. Sampaikan kepadanya, acara ini tidak baik, bisa membuat kita terjerumus kepada maksiat, nonton konser misalnya, ya entah itu di mana tempatnya, ada gerakan yang tidak bagus, nyanyi-nyanyian yang mengajak pada keburukan, arahkan daripada kita mendapatkan seperti itu, ya daripada kita bermaksiat, akan lebih baik kita kemudian bertobat dan duduk misalnya di majlis ilmu. Bagaimana kalau kita diwafatkan sedang berjoget? Bagaimana kalau diwafatkan sedang bersentuhan dengan yang bukan mahram dan sebagainya? Maka ini cara terbaik untuk berpaling dari maksiat dengan menunjukkan pada kebaikan dan mendoakan dalam kemuliaan. Allahu taala a'lam bissawab. Fil idhafa wala mudakhalah yakfi. Baik, soal tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan Ustaz. Ini kertas pertanyaan. Ana 'indi su'al. Lakin a'tadhir law kana hadha su'al kharij min al-mawdu'. Ma 'indana mawdu' ila su'al wal jawab. Tapi saya mohon maaf kalau pertanyaan ini keluar dari tema. Kita tidak ada tema. Tema kita tanya jawab gitu ya. Jadi Anda masih sesuai tema. Baik. Saya punya cita-cita kuliah di Kairo dan saya juga ingin menjadi ahli tafsir seperti Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz tips-tipsnya agar tujuan saya tercapai? Sekian Ustaz. Terima kasih banyak. Ana 'indi raghbah wal himmah li uwasila dirasati fil Azhar bil Qahira wa uridu أن أكون في المستقبل من أهل التفسير تفسير القرآن الكريم وكيف الطريقة الحصول عليه فليتفضل مشكورا. طيب دكتور محمد يتفضل بالإجابة. الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين وبعد. العالم الجليل والمرب الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ أدي هدايات، الحضور الكرام، شكرا جزيلا على دعوتكم لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا يا رب العالمين. علم التفسير هو من أجل العلوم وأفضلها، لأنه يتعلق بكلام الملك سبحانه وتعالى، وكلام الملك ملك الكلام، فأفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ولن نفهم مراد الله إلا بعلوم القرآن كاملة، لأنه كما يقول العلماء أن التخصص في العصر الحديث، يعني هذا تفسير هذا حديث، أنا من أهل التفسير فلا أقرأ في الحديث، أنا من أهل الحديث لا علاقة لي باللغة، أنا من أهل اللغة لا علاقة لي، هذا يعني جاء ليس في صالح العلم وليس في صالح الأمة، وإنما يجب على كل من أراد علما من علوم القرآن أن يتفقه في كل علوم القرآن، لأن المفسر هو الذي ينقل مراد الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فيجب عليه أولا أن يكون عالما باللسان الذي نزل به القرآن الكريم. وهذا كلام العلماء، لا يحق لإنسان أن يجتهد في كتاب الله وهو لا يحسن لسان العرب ولا يعرف مخارج الكلام ولا يعرف مخاطبات العرب والحذف والذكر والبلاغة والقصر وغير ذلك من، فيجب أولا على كل من أراد التفسير أن يتعلم اللغة العربية، لأن الترجمة لا تقوم مقام التفسير في اللغة العربية. الترجمة ما هو نقل، ما هي إلا نقل لمعنى أو بعض المعاني الموجودة في كتاب الله. فعندك مثلا قد تجد كلمة واحدة في القرآن الكريم ترد في 20 آية، في كل موضع لها معنى، وهذا المعنى يختلف عن هذا يختلف عن هذا. فعندك عندك مثلا لفظ أتى، ألف تاء ألف، له 21 معنى في القرآن الكريم، كل معنى يختلف ولا تنقله الترجمة إلا إذا كان إنسانا متمكنا من اللغة العربية. أتى أمر الله فلا تستعجلون، أتأتون الذكران من العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كثير من الآيات والمعاني تختلف. وكنا نناقش رسالة الدكتوراه في الجامعة عندنا، وذكر الباحث أن هناك مئات الأخطاء في تفسير القرآن الكريم والنقل من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية، هذا يحتاج إلى مراجعة. لكن حتى لا نتشعب، أولا التمكن من اللغة العربية، ولا يقترب من تفسير القرآن من لا يتمكن من اللغة العربية، وهناك أدلة كثيرة العلماء وأقوال لا داعي لذكرها. ثانيا على المفسر أو من أراد أن يتخصص في التفسير أن يقرأ تفسير العلماء السابقين، وأن يبدأ بالأسهل ثم يترقى، فيبدأ مثلا في تفسير الجلالين أو في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، ويكون مختصرا ومحقق. فإذا قرأ في تفسير السابقين فإن ذلك يكون طريقا إلى معرفته. لمعرفة التفسير يجب معرفة علوم القرآن كاملة. لماذا؟ هذه العلوم تسمى علوم القرآن، كلها تخدم القرآن ويحتاجها التفسير. والعلماء لما كتبوا في الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمجمل والمفصل والمطلق والعام، إنما أرادوا أن يقف المفسر على كل ما يحط بالنص القرآني، وأسباب النزول تفيد المفسر في المعنى. يعني مثلا إذا قرأت إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأردت التفسير، يجب عليك أن تعرف سبب نزول الآية وصلح الحديبية ولماذا نزل وهكذا. إذن أولا تتمكن من اللغة العربية، وقبل كل شيء حفظ القرآن الكريم. فلا يجوز لمفسر أو مجتهد في التفسير لا يحفظ القرآن الكريم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة أنهم كانوا يحفظون أولادهم القرآن الكريم قبل كل شيء، لأنه إذا حفظ القرآن شرح الله صدره وأنار الله عقله، هذه سنتهم. فسأل رجل الإمام أحمد قال يا إمام أعلم ولدي التفسير القرآن الكريم أم الحديث، أحفظ ولد القرآن أم أبدأ بعلم الحديث؟ قال ابدأ بالقرآن الكريم. قال كاملا؟ قال كاملا، إلا أن يكون صعبا عليه، يعني لا يبدأ في تعلم التفسير ولا الحديث ولا أي علم إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. فتتمكن من اللغة العربية، تقرأ في التفاسير الصحيحة الميسرة، تقرأ في كل ما يتصل بعلوم القرآن الكريم، المشايخ أيضا، لأن علوم القرآن الكريم تكون بالتلقي، بالتلقي. علوم القراءات لها اختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف التفسير واختلاف المعنى، الموضوع كبير. لكن عليك بحفظ القرآن، عليك بالتمكن في اللغة العربية، عليك بالإلمام بعلوم القرآن كاملة، عليك أن تأخذ علوم القرآن من شيخ، لأن علوم القرآن إنما جاءت بالوحي، وسنتها أن تتعلم بالتلقي، لأن الإنسان قد يقرأ الآية ويفهمها على غير معناها فيحتاج إلى شيخ يعلمه. ونكتفي بهذا وشكرا جزيلا. Baik. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu ini. Baik, yang pertama beliau menyampaikan setelah memuji Allah bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kita semua senantiasa dalam kebaikan. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa ilmu tafsir adalah bagian yang sangat penting dan ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu ini terkait dengan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, lantas kemudian ketika disampaikan menjadi bacaan-bacaan, siapa yang kemudian bisa menjelaskan itu setelah Rasulullah SAW wafat? Nabi mengajarkan, Nabi diutus untuk mengajarkan pada umatnya, ada sahabat, ada tabi'in, sampai dengan ke kita. Maka di antara ilmu untuk menjelaskan makna Al-Quran adalah ilmu tafsir. Karena itu ilmu tafsir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan juga memiliki kemuliaan yang sangat diistimewakan oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan kemampuan untuk menjadi ahli tafsir ini? Kata beliau tadi, maka dimulai dengan bahasa Arab. Ya, bahasa ini sangat penting. Mustahil kita bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak kita mengetahui bahasa Arab dan memahami dengan baik. Bahkan dalam salah satu surah di surah Yusuf, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di pembuka ayatnya selalu mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab supaya kalian mengetahui, mengerti dan memahami kedalaman bahasa Arab itu. Maka yang pertama, belajarlah bahasa Arab dengan baik, dan mustahil Qur'an bisa dipahami dengan terjemah. Beliau memberikan tadi penekanan, terjemah tidak sama dengan tafsir. Terjemah tidak mencakup makna seluruh Al-Quran. Jadi jangan sampai Anda memberikan fatwa atau menghukumi sesuatu hanya karena membaca terjemah Al-Quran. Beliau pernah mengamati terjemahan Al-Quran yang disampaikan oleh orang Indonesia dan disampaikan kepada beliau, ternyata banyak makna-makna yang harus disesuaikan kembali. Baik, setelah mengetahui itu, sebelum itu bahkan, sebelum bahasa Arab adalah kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi mustahil Anda bisa menjadi ahli tafsir yang bertanya ini, tapi Anda tidak menguasai Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran dengan baik. Karena itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya oleh sebagian kawannya, mana yang paling utama, saya belajar Al-Quran atau hadis? Kata Imam Ahmad, Al-Quran dulu. Sempurnakan Qurannya, baru berpindah kepada yang lainnya. Jadi dasar utama untuk memahami tafsir, Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran. Anda ingin menafsirkan Al-Quran, tapi tidak hafal Qurannya, bagaimana bisa menafsirkannya? Baik, kemudian saya berikan catatan khusus untuk yang dimaksud bahasa Arab, bukan bisa bicara bahasa Arab. Ya, kalau bisa bicara bahasa Arab, itu burung beo pun dibawa ke Mesir, ajarin bahasa Arab, pulang dari situ, bisa bahasa Arab. Ya, yang dimaksud ilmunya, ilmu bahasa Arabnya, nahunya, sarafnya, ya, kemudian balaghahnya, ada arudnya, turunannya, maka itu yang dimaksudkan. Selanjutnya setelah itu, naik ke ulumul Quran. Ya, ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Maka Anda turunkan dari sekarang ilmu-ilmu apa saja yang penting. Karena untuk memahami Al-Quran, itu banyak sekali hal-hal yang dirumuskan oleh para ulama yang terambil dari Al-Quran sendiri, menjadi kaidah-kaidah. Tadi misalnya beliau sampaikan di usul fiqh, ya, ada nasakh, ada mansukh, ada mujmal, ya, ada kemudian, ada khas, ada am, ya, ada mutlak, ada muqayyad, dan sebagainya. Maka pelajari itu semua untuk bisa menyimpulkan hukum dalam Al-Quran. Karena Anda baca satu ayat saja, satu lafad itu maknanya bisa banyak. Apa hukumnya di lafad ini bisa berbeda dengan ayat yang lainnya. Beliau contohkan tadi kata ata. Ata itu bisa banyak, Anda baca Quran saja bisa Anda temukan. Ata amrullah, dan seterusnya. Mustahil Anda bisa menyimpulkan hukum dari makna ayat Al-Quran kalau Anda kemudian tidak mengetahui rumusan-rumusan ini dari bahasanya, dari ilmu Al-Qurannya, bahkan dari sebab nuzulnya. Ketika Anda baca, kata beliau, inna fatahna laka fathan mubina, ya, apakah ada asbab nuzulnya atau tidak? Karena ketika Anda menemukan sebab nuzulnya, ini akan terkait juga dengan penyimpulan hukumnya. Di tadi beliau rumuskan kembali, Al-Quran itu yang paling utama. Jadi kalau ada ingin jadi ahli tafsir, sekarang mulai menghafal Al-Quran. Ya, mulai menghafal dari sekarang. Kemudian yang kedua, belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, tadi ingin ke Al-Azhar, ingin ke Kairo, bahwa yarghab ya fi an yuwasila dirasata fil Azhar asy-Syarif, fa ibda min al-an, ista'id min al-an. Jadi, usahakan belajar dari sekarang bahasa dasarnya, kemudian belajar ulumul Quran, kemudian juga sebab-sebab yang mengantarkan kepada tadi, siapkan dari sekarang, dan insyaallah ketika Anda sudah siap dengan bekal dasar tadi, fatusyarik fil imtihan, misalnya imtihan qabul li muwasila dirasatika min al-Azhar asy-Syarif, law kana 'indakum yani rasid wal kafa'ah min al-Quran kamila wa min al-lughah aidan kafiyah, fa insyaallah hadza sawfa yusahhilukum ila tasjilikum bil Azhar Asy-Syarif. Ini akan memudahkan Anda untuk kemudian bisa bergabung di kampus Al Azhar Asy-Syarif. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hal hunaka mudakhalat? Syekh Ahmad. Ini ada nasihat dari Syekh Ahmad Islam terkait dengan apa yang tadi diharapkan dari pertanyaan yang dimaksudkan. Tafadhal, syukran. Hadhihi hadiyah lakum insyaallah. وأنا جربتها مدة عام كامل أكثر من عام في سورة البقرة مقطعا إياها على نظام التنجيم الذي المفروض نزلت به كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وهو أن يفسر القرآن بالموضوع وليس كلمة كلمة أو آية آية أو صورة صورة نحن نعرف الأرباع والأجزاء والصور ها؟ هذا ممكن للحفظ أو للمراجعة تضع هذه العلامات لكن أنا أريدك أن تقسم سورة البقرة مثلا إلى موضوعات ابدأ كده موضوع المؤمنين المتقين بعدين الكافرين بعدين المنافقين بعدين خلق السماوات والأرض بعدين خلق آدم عليه السلام بعدين قصة إبليس بعدين بني إسرائيل ها الخليل إبراهيم وهكذا امشي موضوعات وتكلم في هذا ما يسمى بعلم التفسير الموضوعي. وأنا أتمنى أن يهتم المشايخ العلماء هنا به وأن يترجم إلى اللغة الإندونيسية، وإن شاء الله بمساعدة فضيلة الأستاذ أدي هداية يساعدنا في نقل هذا العلم على شكل كتب. وهذا العلم قديم في أصله، قديم في حيث أصلا نزل القرآن منجما بهذه الطريقة، لكنه جديد في تأليفه. يعني الكتب جديدة لكن الطريقة قديمة. ما سبب ذلك؟ إن كتب التفسير كانت فقط تتكلم عن الكلمة ومعناها، لكن نحن الآن نحتاج إلى ثبات القلوب لنثبت به فؤادك. كيف؟ بالعودة مرة أخرى إلى ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وإن كان من كتاب فهو أجودها وأحسنها تفسير جامعة الشارقة. تفسير جامعة الشارقة. أشكركم. الله يبارك فيكم. Ada satu sharing dari beliau, dari pengalaman yang telah beliau sampaikan, dan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi yang ingin belajar tafsir. Kata beliau, cobalah Anda lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting ketika membuka Al-Qur'an setelah Al-Fatihah masuk ke surah Al-Baqarah. Maka ada isyarat di situ bagaimana memahami Qur'an dengan nyaman, dengan tenang, supaya kita juga menikmatinya. Apa itu? Maka masuk kepada pola tafsir. Ya, tafsir tematik. Maudhu'i, sesuai dengan tema-tema. Bukankah Allah membuka surah Al-Baqarah dengan menyampaikan tema-tema tertentu? Ya, ketika Anda buka misalnya bagian pertama ayat 1-5 itu untuk orang-orang beriman, mukminin, muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Terangkan dulu orang takwa itu siapa, dipelajari, dipahami, diamalkan. Setelah itu masuk kepada orang-orang kafir, 6-7. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum, dan seterusnya ayat sampai ayat 7. Setelah itu masuk munafik, 8-20. Setelah itu masuk kepada konteks penciptaan manusia, ayat 21, 22. Setelah itu masuk pada esensi Quran, 23, 24. Masuk pada surga, 25. Pada contoh, 26-29. Masuk pada kisah Adam, 30-33. Masuk kisahnya Iblis, 34 sampai seterusnya. Jadi ketika kita belajar per tema, apalagi tema yang menurut beliau yang kita butuhkan dalam hidup, ya, itu akan lebih membuat kita semangat. Saya sering katakan ini dalam mukhadarah saya, ya, dalam tema-tema yang lalu. Kan kita itu butuh bimbingan dalam kehidupan. Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran sesuai kebutuhan kita? Ini misalnya ada yang di pemerintahan aktif di sini. Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan hidup dalam pemerintahan? Ada. Ada yang aktif di perdagangan, bisnis. Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis? Ada. Kenapa Anda yang tidak sedang kuliah misalnya sekarang, sedang menuntut ilmu, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu? Keluarkan itu semua, jadikan panduan hidup, dan kita akan menikmati belajar Quran dengan itu. فهذا هو ما قام به البخاري عندما ألف صحيح البخاري واستخرج آيات من القرآن الكريم فصل هذا في كتابه فأدرج هذا فبوب هذا إلى أن حصل إلى 97 كتابا. Ya, jadi ada 97 kitab Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Itu beliau pun manhajnya seperti tadi disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Aslam. Ya, itu sampai kaget tuh bunyi pem gitu ya. Jadi mengeluarkan dulu ayat-ayat Qur'annya, kemudian dikeluarkan hadisnya apa, dan dibuat dalam 97 pembahasan. Ketika memulai dengan kitab Banul Wahyi, ayatnya dulu. Masuk kitabul iman, ayatnya dulu. Baru hadisnya kemudian. Kitabul ilmi, ayatnya dulu. Baru hadisnya kemudian. Maka itu bisa kita lakukan saat ini. Sehingga bukan sekedar kita menghafal semata, tapi menikmati hafalan dan bacaan itu. Saya kira ini cara yang baik ya. Dan kita semua bisa memahami Al-Quran dengan cara yang disebutkan tadi insyaAllah. Tadi ada beliau menyampaikan insyaAllah akan mencoba nanti kita di sini mengeluarkan ya tema-tema tertentu yang kita butuhkan dari Al-Quran, kemudian kita teruskan dengan terjemah bahasa Indonesianya, jadi sesuai dengan tema-temanya. Mungkin nanti kalau ada tentang bisnis, teman-teman yang pengusaha, idza kana hunalika indakum ya'ni minat tujar mathalan, sanastakhrid ayat at-tijarah minal Qur'anil Karim, kita keluarkan ayat-ayat bisnisnya, thumanu tarjimu ayatan wa ma'aniha illa Indonesia, kita keluarkan tafsirnya, maknanya dari bahasa Indonesia, fayakunu hadha insyaAllah, dan ini akan menjadi bagi kita semua insyaAllah petunjuk bagaimana kita bisa mengamalkan berbisnis menurut Al-Quran. Fahada yakunu dalilan insyaAllah wa rasyidan lana jami'an kaifa nahnu ta'amal bitijara fi daw'i Al-Quran Al-Karim fi daw'i ma'ani Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para ibu juga di belakang, akhwat, kalau ada pertanyaan khusus silahkan dituliskan, karena momen ini barangkali sulit untuk berulang. Ini punya tugas sebentar di Indonesia dan akan kembali lagi. Ini mumpung insya Allah komplit nih, Qurannya ada, hadisnya ada, dakwahnya ada, warisan juga ada. Fana ukhbiruhum hadhihi al-fursah samina jiddan lil su'al wal jawab istifsarat fa hadara ma'ana taqriban akthar min 3000 hunalika yani janib an-nisa bil wara hunak wa fi ba'd al-ikhwa idan fil amam wa fi wara'ina al-an fi janih yamin wal ayman ay jika di antara teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan dan insyaallah nanti kita coba akan bahas satu-satu. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Baik, insyaallah ini spesial ya. Ada yang ingin jam 10, jam 11 silahkan. Kami 6:30 pulang. Satu ila mata nahnu na fil muhadarah wa qala sa'a 10. Fa qultu tafadhal ibqa huna wa nahnu sa'a 6:30 ghadir. Baik, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, ana urid an as'al, apakah boleh kita baca Al-Qur'an pada saat salat malam? Hukumnya gimana, Ustaz? Ya, tentu saja harus ini. Mungkin mushaf ini maksudnya, ya. Sa'ala sa'il ma hukmu qira'atul mushaf 'inda salatit tahajjud? Wa yusalli salatat tahajjud wa ba'ahu al-mushaf, yaqra'u al-mushaf. Wa ma hukmu dhalika? Falyatafaddal mashkuran man yatafaddal bil ijabah. Tafaddal. Tuhan, fadil. Awam rum syurah bayna hum ni. Ya abda minil syih, Ahmad, Asam, fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Bernisbati li hadha soal, wa huwa mutakarrir jiddan, khususan fi Ramadan. Walakin alhamdulillah, huwa as-sa'il yas'al al-an fi syahri safar lan. Safar. Fi safar. Naam. Alhamdulillah. Istiadad yani? Tawab alhamdulillah. Zayadul ala wujud al-himmah. الحمد لله رب العالمين أعاننا الله وإياكم فلا بأس من حدوث مثل ذلك في الصلوات اللي السنن حيث أنه يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة السنن يجوز فيها الجلوس مع استطاعتك للقيام السنن يجوز فيها ركوب الدابة مع هذا يمكن سنة مهجورة كذلك يجوز فيها أن يقرأ من المصحف وأن يضع علامة أيضا في المصحف لا بأس في حدود منفعة تعلمه وكان بعض الصحابة وبعض العلماء يستعين على الليل في قراءة القرآن وفي القيام بالقرآن فإذا وجد مسألة علمية تحتاج إلى بحث أو تعينه على دليل ما وضع علامة وهو يصلي أو إشارة فيها فلا بأس من ذلك لكن إذا كنا نصلي جماعة في مسجد يعني أو في رمضان يعني فالأولى طبعا أن يكون الإمام حافظا حتى يكون قدوة للآخرين نعم طيب الله يبارك فيكم beliau menyampaikan jawaban ini bertanya apa hukumnya pegang mushaf waktu salat khususnya tahajud ya beliau menyampaikan tahajud itu masuk dalam salat sunnah dan ada perbedaan khusus yang spesial antara sunnah dengan fardu yang tidak berlaku kemudian di salat fardu bisa berlaku di salat sunnah ya misal dalam salat fardu orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk ya tidak boleh duduk dan bisa dianggap batal salatnya adapun dalam salat sunnah dia bisa duduk ya jadi yang tidak berlaku di salat fardu boleh berlaku di salat sunnah dalam salat fardu misalnya ketika anda salat tidak bisa anda memegang mushaf ya, apalagi dalam salat sendirian apalagi jadi imam misalnya dalam salat sunnah itu diperkenankan jika ada di dalamnya maksud-maksud tertentu yang membantu kemudian kekhusyuan salat atau membantu amalan-amalan kita yang di luar itu yang sedang ditargetkan misal anda sedang targetnya ingin murajaah ya, anda targetnya ingin mengulang hafalan anda ingin menyimak bacaan imam dalam salat-salat sunnah itu diperkenankan sepanjang itu tidak mengganggu kekhusyuan dalam salatnya namun demikian untuk yang jadi imam maka yang diutamakan yang hafal yang tidak megang mushaf jadi diutamakan yang hafal imam karena syarat imam salah satunya adalah dia hafal apa yang dibacakan kalau enggak hafal kenapa jadi imam dan supaya tambahan sedikit tidak menimbulkan persoalan di makmumnya ya begitu imam pegang mushaf makmumnya komentar imam aja masih nyontek apalagi saya gitu kan bisa nah itu jadi hal-hal demikian itu bisa diutamakan jadi ini yang disampaikan oleh beliau yang aula yang paling utama adalah anda bisa menghafalkannya, tapi kalau itu kemudian ditujukan untuk membantu pemahaman atau target-target tertentu dalam sunnah itu diperkenankan. Bahkan para ulama dulu, kata Syekh Ahmad Islam, ulama-ulama dulu, itu juga sering memberikan tanda pada ayat-ayat yang setengah mereka pelajari. Misal, sedang berhenti di Al-Baqarah ayat 30, diberi tanda oleh mereka. Ketika sulit memahaminya, dibawa dalam salat malam. atau dalam salat tertentu. Mereka salat, minta petunjuk kepada Allah memahaminya, setelah itu kemudian datanglah kemudian jawaban-jawaban dari Allah memberikan isyarat-isyarat, demikian, demikian, demikian maknanya. Ini banyak sekali yang dipraktikkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika akan menuliskan setiap satu dari hadisnya, maka beliau salat terlebih dahulu, kemudian kalau tenang, beliau kemudian tuliskan untuk meneruskan tulisan hadisnya. Sebagian dituliskan di Makkah Masjidil Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabawi selama 16 tahun kurang lebih. Ya Allah Ta'ala a'lam bissawab. السؤال الثاني وهذا أعتقد هذا من الشباب ini soal yang yakin dari teman-teman pemuda ini anak muda saya ingin bertanya Ustaz apakah boleh sehabis salat saya mendoakan akhwat yang saya sukai ini pasti yang depan nih ha? Tolong penjelasannya ana urid an asal ya Ustaz hal yajuzu li an ad'uwa al ukht التي أرغب فيها في كل بعد الصلاة دعاء خاص للأخت التي يرغب إليها السائل نعم هل يجوز لي أنا أن أدعو للأخت نعم يدعو لها الأخت التي أرغب فيها الدعاء لها في كل بعد الصلاة فليتفضل Allahu Akbar. Ada aja yang begini nih. Bantan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqih al-mal'uthi rahmatan lil alamin. Ad-du'a umuman matlub. Umuman. عموما الدعاء مطلوب الدعاء لأخيك بظهر الغيب حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويشمل أيضا النساء أيضا يشمل النساء أيضا الأم الأخت الزوجة هكذا لكن هو يريد أن يدعو للأخت التي يرغب أن يتزوجها صحيح؟ نعم لا بأس بهذا ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا بأس بهذا إن شاء الله لأن الدعاء عموما يعني أمر مطلوب شرعا والله أعلى وأعلم baik kata beliau doa secara umum itu diperkenankan boleh boleh saja Maka ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW untuk saling mendoakan. Baik itu untuk laki-laki, ya saling mendoakan kepada kawan, kerabat, keluarga, ayah ke anak. Juga doa untuk perempuan, dari laki-laki ke perempuan. Ya, untuk ke ibu, kan perempuan. Ya, untuk ke istri, kan perempuan. Kan? Untuk ke adik, kakak, kalau itu perempuan. Sekarang ada kasus doa untuk perempuan yang motivasinya supaya menjadi pasangan hidup. Nah, itu ya bagaimana kemudian hukumnya. Kata beliau tergantung niat innamal a'malu binniat secara umum nah secara umum boleh-boleh saja tapi niatnya itu diluruskan dulu ya niat ini nanti akan menentukan bagaimana cara kita mengeksekusi itu sesuai dengan dorongan hatinya misal begini ya maaf niat orang yang baik maka akan keluar kata-kata yang baik ya ya Allah jika memang ia cocok untuk saya mendampingi saya untuk dekat kepadamu, mendampingi saya untuk bisa lebih taat kepadamu ya Allah, maka berikan kami jalan yang mudah untuk bisa bersanding di dunia dan menyatu di akhirat. Catat tuh. Bisa. Ya, bisa. Bisa. Ya itu kalau niatnya baik ke arah yang baik, tapi kalau niatnya sudah tidak baik hanya sekedar ingin memiliki, maka yang keluar pun akan yang buruk. Ya ya Allah, jika dia jauh maka dekatkan. Jika dia sudah dekat maka percepat. Jika sudah dilamar orang maka gagalkan ya Allah. Misalnya. Nah, itu kan jelek gitu ya sesuatu yang tidak baik maka itu innamal a'malu bin niyyah jadi anna idza kanat an-niyyah salihah fa sawfa yakhruj min lisanina ad-du'a as-salih lakin idza kanat an-niyyah sayyi'ah fa sawfa takhruj ad-du'a as-sayyi yani qad yakunu ad-du'a hadha yaqta' mathalan khitab al-akhirin allahumma idza kana hiya makhthubatan allahumma ya allah fa alqi hadhihi al-khitbah mathalan fa idza kanat an-niyyah sayyi'ah fa sawfa yakhruj takhruj an-natija as-sayyi'ah hunalika idafa wala اه طيب يكفي طيب وين طيب cukup katanya ya dan teman-teman kata beliau lebih kreatif dalam pertanyaan طيب Ini pertanyaan serius lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, uridu su'al. Apabila kita sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan umum, lalu tiba waktu salat, apakah kita harus melaksanakan salat? Dan apabila harus, kemanakah arah kiblatnya? Sekian Ustaz, mohon penjelasannya. Idza kunna nahnu fi muwasalatil 'ammah, fi al-muwasalat, fi at-tariq, fi al-muwasalat, fa hana waqtu as-salah. Hal yajib lana an nusalliya fi tilka al-muwasalat? مثلا في الحافلة أو في الحافلة العامة أو ملاصة الأخرى وإذا كان الواجب فكيف نواجه القبلة نتواجه في القبلة أين قبلتها طيب ما حكم الصلاة في المواصلات العامة إذا حان الوقت الصلاة وأين اتجاه القبلة في تلك المواصلة فليتفضل مشكورا بالإجابة تر محمد فضل لا شك أن الصلاة أهم أركان الإسلام فهي عمود الدين من حافظ على الصلاة كان ذلك دليلا على الإيمان في قلبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذر في هذا الأمر كثيرا من التهاون في الصلاة أو ترك الصلاة أو تأخير الصلاة لغير عذر ويكفينا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس رضي الله عنه ليس المقصود الذين يتركونها بالكلية وإنما هذا الويل وهذا العقاب لمن تهاون في أمرها وأخرها بغير عذر فهذا السؤال مهم يجب على كل الأمة الإسلامية أن تحرص على الصلاة وأن تحافظ على الصلاة وأن يكون قلبنا معلق بالمساجد قلبك إذا كان معلق بالمساجد ليس معلق بالبناء وإنما معلق بذكر الله ومعلق بالصلاة ومعلق بحب الله سبحانه وتعالى فدائما يعني تحرص على وقت الصلاة لكن أحيانا أكون في المواصلات العامة مثلا في الطائرة في الأتوبيس في السيارة العادية في الموبيل في غير ذلك إذا استطعت وبسهولة وبدون مشقة لأن يوجد بعض المدن هنا مزدحم جدا وقد لا يتوفر المسجد في المكان الذي أنت فيه فإذا كنت تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها فهذا أفضل وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 درجة إذن احرص على المحافظة على صلاة الجماعة أولا كنت في البيت كنت في العمل كنت في الطريق هذا أولا يجب علينا جميعا أن نهتم لأمر الصلاة وأن نحافظ على الصلاة في أوقاتها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة لكن مثلا أحيانا الطريق مزدحم لا يوجد مسجد قريب أنا في الطائرة أنا في الأوتوبيس إذا كان الوقت قليل يعني مثلا أذن صلاة العصر وأنا أخرج من العمل وأركب السيارة وبعد ربع ساعة أصل مثلا إلى مسجد فلا بأس في ذلك والأمر واسع إن شاء الله والدين يسر ولا نشدد على أنفسنا لكن متى أضطر إلى أن أصلي في الحافلة أو أن أضطر أن أصلي في الطائرة إذا لم يتسع الوقت لأداء الفريضة يعني أنا مثلا ركبت في صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب ولا أصل إلا بعد العشاء مثلا ولا يوجد لا أستطيع أن أنزل من الحافلة أو أن أصلي أو غير ذلك أو مرتبط بطريق طويل أو مع جماعة وأنا متوضئ وأريد أن أصلي تجتهد إذا كان الفرض تجتهد في محاولة معرفة القبلة وأن تتوجه إليك بصدرك على قدر الاستطاعة وأن تصلي إذا عرفت أن تتوجه إلى القبلة وبدون مشقة لكن أنا في الطائرة ولا أستطيع إذن أصلي أينما توجهت بي إذا لم أعرف الوجهة الصحيحة للقبلة أصلي في مكاني إذا كان هناك إرشادات في الطائرة مثلا القبلة يمين أو القبلة شمال أو هذه الجهة خلاص وجب علي أن أصلي وكما نفعل في القطار أيضا في الساعات الطويلة وجب علي أن أتوجه إلى القبلة لأنها معلومة فأتوجه إلى القبلة طيب إذا لم أستطع أصلي وإن شاء الله الصلاة صحيحة ولا إعادة فيها وتأخذ حكم الضرورة والأمر إن شاء الله يكون واسعا أما بالنسبة للنفل كما قال الشيخ صلي في الحافلة صلي في السيارة على أي المهم أن تنوي ناحية القبلة إذا كانت معلومة ثم تكمل الصلاة على أي وجه وعلى أي جهة كنت والله تعالى أعلم Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan ini beliau sampaikan, pertama beliau ingin menegaskan dulu antara pentingnya sholat dengan keadaan iman. Jadi sholat itu sangat penting. Saya ulang, sholat itu sangat penting. Bahkan dari beberapa keterangan Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, sholat seringkali disebut dengan iman. Misalnya Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah, di ayat ke-143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Dan yang dimaksud iman di sini salat, ya. Jadi salat disebut dengan iman. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, maka orang-orang yang meninggalkan salat itu seakan enggak punya nilai dalam Islam. Tidak ada nilainya dalam Islam. Dia mengaku muslim tapi enggak salat, itu enggak diberi nilai. Enggak ada harganya gitu. Enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan imannya dipertanyakan, kemana imannya? Kalau dia betul-betul beriman, maka iman akan dibuktikan dengan ibadah. Karena itu seringkali iman dalam Al-Qur'an disandingkan dengan ibadah setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman kemudian salat. Maka orang-orang yang beriman tapi enggak salat dipertanyakan keadaan imannya. Baik, kemudian juga orang-orang yang mengabaikan salat sering dicela kemudian oleh Al-Qur'an. Ketika Allah menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan tafsiran di sini. Apa di antara tafsirnya? Sahun di sini bukan berarti sekedar riya pada ayat setelahnya, tapi orang-orang yang mengabaikan salat. Yang mengabaikan sholat, mengabaikan di sini ada yang bermalas-malasan, ada yang sengaja menunda, ada yang sengaja meninggalkan. Maka ini dipertanyakan, celaka kata Allah sudah beriman, tapi masih kemudian mengabaikan sholat. Ya, ini bagian-bagian yang sangat penting, bagian yang pertama. Maka berbahagialah ketika ada teman-teman, terutama yang bertanya seperti ini. Ini menunjukkan kadar keimanan masih melekat dalam jiwanya. Masya Allah, belum tiba waktu sholat, sudah bertanya. Belum tentu ada di kendaraan, sudah nanya. Ini menunjukkan ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwanya. Karena itu beliau tadi menyampaikan, biasakan hati kita itu terkait dengan tempat sholat. Qalbu muta'alliqan bil masajid. Ya, hatinya lekat dengan masjid. Masjid di sini yang dimaksudkan bukan perkara tempatnya. Karena belum tentu dalam setiap kita sholat bisa di masjid. Artinya apa? Bangun keinginan kita yang sangat kuat dalam jiwa kita, sehingga terpatri hati kita selalu dengan keadaan senang menunaikan sholat. Ya, bukan karena tempatnya, tapi maksudnya keadaan ibadah dalam masjidnya. Maka jangan lupakan, walaupun sedang berada di luar masjid, entah itu dalam suasana di kantor, di rumah, keadaan yang sangat terdesak, tidak terdesak, maka orang beriman itu, walaupun tidak sedang di masjid, maka tetap hatinya lekat dengan ibadah-ibadah khususnya sholat. Maka dalam konteks pertanyaan tadi, beliau urutkan dulu, ada skala prioritas. Kalau memungkinkan berjamaah, tidak sedang di kendaraan, maka yang pertama berjamaah. Ya, lakukan berjamaah dengan dalil salatul jamaati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada yang sendirian dengan 27 derajat. Maka di hadis Muslim itu baru masuk masjid dia saja itu sudah mendapatkan 25 pahala. Satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun sampai dengan ujungnya. Jadi kalau bisa berjamaah, berjamaah. Kalau tak bisa di masjid, di kantor, berjamaah di kantor. Walaupun dengan teman, misalnya satu orang, syaratnya kan dua orang. Kalau enggak bisa kemudian keluar rumah karena keadaan tertentu, jamaah di rumah. Ya, ibu pun demikian, Bu. Kalau enggak bisa ke masjid, misalnya keadaan tertentu, ibu kan ada anak, ada asisten rumah tangga. Jangan sholat sendirian. Ini kadang-kadang kamar ada 8, sholat masing-masing di tempat yang sama-sama. Kenapa tidak kemudian berjamaah di satu tempat? Kan pahalanya lebih banyak. Ya. Nah, kalau tidak memungkinkan itu karena seperti kan di kendaraan tadi, muwasalah amma di kendaraan umum, maka perhatikan sifatnya kata beliau. Jika memungkinkan mengetahui arah kiblat, maka kemudian Anda pastikan dulu arah kiblatnya, menghadap dalam takbir jaga arah kiblatnya, selanjutnya diteruskan sesuai dengan arah kendaraannya. Jika ini memungkinkan dilakukan. Seperti naik pesawat misalnya kan, ingin ke Mesir atau menunaikan umrah atau haji, kan di layar itu isyasa di monitor kan suka ada petunjuk-petunjuknya. Ini arah kiblatnya kesekian ya. Jika ada memungkinkan Anda bisa menghadap, Anda menghadap dulu seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap ke arah kiblatnya dulu kemudian meneruskan salatnya sesuai dengan arah kendaraannya. Jika memungkinkan. Jika tidak tahu sama sekali, maka Anda bisa menunaikan salat ya sesuai dengan arah kendaraannya, maka berlakulah di sini kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-115 paling kecil di pertengahan. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matawallu fa thamma wajhullah. Unzur ila diqqati ayatil Qur'an al-Karim. Fathamma wajhullah. Wajhullah. Jadi Allah yang kemudian mengarahkan kita. Bukan kitanya kemudian yang kesulitan untuk menemukannya. Di kemanapun Anda menghadap, ya, menghadap, saat tidak tahu kemudian timur dengan barat, mana kiblatnya, maka Allah yang akan mengarahkan kita pada jalan-jalan yang benar. Dan insya Allah dengan ayat ini sholatnya sah benar dan tidak perlu mengulang kemudian dalam konteks waktu yang lain. Jika ada yang kemudian bisa mendapati tempat di tujuan dan masih ada bagian dari sholatnya, dan kalau di perjalanannya sulit, misal di motor tadi ya, di motor ada misalnya di sedang di bis, ada di kereta, sulit, macet dan sebagainya, mau sholat juga penuh, sedangkan Anda masih bisa sampai di tujuan, ada bagian waktu sholat, misalnya 15 menit, 10 menit, 20 menit, maka silakan niatkan takhir, diakhirkan sholatnya. Maka saat sampai, Anda sholat.

Bahkan hunaika syurut min syurutil qabul, syartun min syurutil qabul, yan bagi laha an tusyarika al-ibadat, yani fi al-maqar al-ibadah alati tatabaq fi tilka jami'ah. Ya, jadi dipaksa untuk ikut ibadah yang berlaku di kampus itu. Apa yang terjadi? Ba'dal usbu'in. Ya, setelah 2 pekan dukhul hadz jami'ah, yani kharajat min al-islam, irtadat. Anda bayangkan, TK-nya Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ketika dapat pengaruh di kampusnya pada kampus yang bukan Islam, maka ketika masuk kampus, ospek gak pulang 2 pekan, tiba-tiba pulang-pulang minta izin pindah agama. Maka bagaimana dengan perasaan ibu yang telah mengandungnya? Kaifa syu'urul um allati hamalatha wa rabatha wa arba'atha wa ma ila dhalik. Idzan intabih yani biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yuman yusani. Fa ma'na al abawahu laysa faqat yani al ab wal ummahat wa innama aidan bi'ah. Ini bi'ah ya. Tayyib, Allah ta'ala a'lam bisawab. Soal kedua, dam hukum hukmul haid, hukmul haid fi ta'amuli ma'a al mushaf. Hukum perempuan yang haid, bagaimana hukumnya pegang mushaf? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala la yamassuhu illa al mutahharun. Qala al ulama bi annahu la yajuzu lil haid massa al mushaf aw al qira'ah fi al mushaf. ولكن المسألة فيها تفصيل. قال العلماء بأنه إذا كانت مدة الحيض قليلة بحيث أن الحافظة للقرآن الكريم لا تستطيع أن تمس لا بأس لا تمس المصحف، لكن إذا زادت مدة الحيض وتخاف النسيان فحينها يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل وتقرأ القرآن الكريم. هذه هي الإجابة مختصرة والله أعلى وأعلم. أما حكم الحائض في دخول المسجد، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلى وأعلم. Baik, ada dua persoalan di sini. Pertama tentang perempuan yang sedang haid, ya, bagaimana hukum jika perempuan ini ingin bersentuhan dengan mushaf atau ingin membaca al-mushaf, apakah boleh memegang mushaf atau membacanya? Kata beliau, kembali kepada ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak diperkenankan kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan. Dalam konteks ini punya suci ya, dalam keadaan yang suci. Suci dipahami dengan dua hal. Bisa dipahami dengan wudu ya, karena wudu disebut juga dengan tahara. Bisa dipahami suci terbebas dari hadas atau penyakit-penyakit yang tidak memperkenankan bersentuhan dengan ibadah. Seperti kalau di perempuan haid. Maka di sini kata beliau, dari ayat ini para ulama memberikan pandangan. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang umum sifatnya. Jika ada perempuan yang sedang haid, maka berdasarkan ayat ini, maka tidak diperkenankan ia bersentuhan dengan mushaf. Dan detil dari larangan ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, jika haidnya dalam masa yang singkat, bukan masa yang panjang, ya, dan di situ tidak dikhawatirkan misalnya lupa dengan ayat-ayat yang tidak dihafalkan, bisa sedang menghafal, ya, sedang kemudian mengkaji, dan dia masih ada teringat di situ, bisa mendengarkan bacaan, ya, bisa dari speaker aktif, bisa menyimak dari situ, maka tidak perlu kemudian dia menyentuh mushaf untuk sengaja membacanya. Maka hukum berlaku di sini, tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf atau membacakannya, sengaja baca, jika memang dengan keadaan menyimak pun bisa dicukupkan untuknya. Tapi jika ada darurat yang sangat untuk dia, misal dalam keadaan dia khawatir lupa dengan hafalannya, tidak dicukupkan dengan menyimak saja, tidak ada perangkat untuk menyimak, dalam keadaan speaker aktif tidak ada, di tempat yang tidak bisa mendengar Quran, tapi dia punya mushaf, dan dia khawatir kalau tidak mengulang dari kebiasaannya, dia bisa lupa. Maka dalam konteks ini, sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tadi, dengan syarat untuk menguatkan hafalannya saja. Dalam hal ini konteks belajar. Sama dengan akhwat yang sedang mengajar misalnya, ya, kalau dia khawatir dengan keadaan dia itu headnya kemudian tidak mengajar, dan dengan tidak mengajar ini orang-orang tidak mendapatkan manfaat dan waktunya hanya di situ saja, maka diperkenankan dia pada situ mengajar dengan memberikan bimbingan-bimbingan ayat-ayat Quran yang dia bacakan. Ada detail dari sini, ada sebagian termasuk Imam Malik mengatakan dia niatkan dengan niat untuk tidak membaca, tapi niat hanya untuk misalnya mengulang dengan bacaan atau mendengarkan bacaan atau membacakan secara terbata-bata, dengan tidak dimaksudkan membacakan Quran secara keseluruhannya. yaitu ada detil di dalamnya. Jadi secara umum yang diambil secara umumnya adalah tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang tadi dimaksudkan. Keadaan yang terdesak, keadaan yang dibutuhkan seperti untuk mengajar atau seorang penghafal Quran yang khawatir lupa dengan hafalannya. Sedangkan perempuan yang masuk ke dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan haid, maka ijma ulama, sepakat semua ulama, tidak diperkenankan perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid kecuali, ada istisna di sini, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, yang dengan darurat itu mengharuskan dia berada dalam lingkungan masjid. Dan darurat ini nanti ada detailnya tersendiri, ada tafsilnya. Ya misal kita berikan contoh, ada keadaan-keadaan tertentu yang sangat dia butuhkan. Misal, ada pelajaran spesifik untuk perempuan, yang dengan pelajaran ini, itu hanya pada saat itu saja. Kalau enggak ada, pelajaran itu sangat dia butuhkan, dia bisa kehilangan. Bahkan kehilangan ini berdampak kemudian pada bimbingan kehidupan yang sedang dia alami. Dia ingin mengajukan fatwa, dia ingin ada pertanyaan, dan hanya kesempatan itu saja. Maka dalam konteks ini diperkenankan bagi dia, itu pun dalam keadaan berhati-hati. Jika dia bisa mendapatkan saf paling belakang, atau misalnya di halaman, atau di luar masjidnya, maka itu lebih baik dan lebih diutamakan. Ya Allah Ta'ala, a'lam bisawab. Mudah khalat? Soal akhir, ini soal yang terakhir kita masih ambil dari perempuan minal akhwat al-nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya dan caranya jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah, jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah, ma huwal hukmu wa kadzalika at-tariqah idza kana hunalika al-mar'ah taraghabu fi an takuna da'iyah. Hal yajuzu lil mar'ah an takuna da'iyah wa mal tariqah husul 'alayha? Falyatafaddal mashkura. Insyaallah ini generasi penerus ulama-ulama perempuan setelah generasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Falyatafaddal man yatafaddal minkum ijaba. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. صلى على رسول الله وسلم كده وقولوا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ولي النشور سنه امسح وجهك وقل الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور نعم حتى تصبحوا دعاء جميعا ان شاء الله. Masya Allah. Teman-teman, beliau berikan nasihat dulu dari wajah-wajah yang penuh pancaran sinar ini. Ya, nah, kalau Anda sedang merasakan kurang fokus, ngantuk, gitu kan, sebagainya, wajah-wajah yang bercahaya ini, maka cobalah baca doa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima rahu Jundub bin Junadah wa Mu'adzim bin Jabal. 181. Ya, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan ada tafsilnya ditemukan juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika beliau menyampaikan riwayat di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1369, ya, ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina staiqadha min naumihi fajalasa qalilan famassaha ya biyadihi min athari naumi. Jadi beliau kemudian kalau sudah bangkit, jadi bangun dari tidur jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu tenang, ya. Kemudian hilangkan dulu ngantuknya. Ya, hilangkan dulu ngantuknya baru baca doa. Suma yalihi biddu'a. Ya, jadi jangan sampai baca doa dalam keadaan ngantuk. Alhamdulillahilladzi. Hapus dulu. Nah, kata beliau hilangkan dulu baru kemudian baca. Kadang-kadang perenungan saat bangun itu untuk bisa kita sadar lagi itu memakan waktu yang tinggi. Bangun ingin tahajud jam 3, bangun setengah 3, sudah bangun kita berusaha mengatasi ngantuk dulu begini. Ah, begitu sadar jam 6 aja kan. Ada demikian. Baik. Fadhal Syekhna. Ya. Amma binisbati lis-su'al fa huwa su'alun 'azhim la yufakkir fihi ila al-'uzama. Nahnu haqiqatan nahtaju fi kulli baytin ila da'iyah. Da'iyah min ar-rijal wa da'iyah min an-nisa' fi kulli manzil. في كل قلب ما يكون داعيا للخير، وهذا حال المؤمن دائما. ليس شرطا أن تكون داعية في الخارج منزلها، لكن ممكن تكون داعية داخل منزلها. فالذي أسس للإمام الشافعي كانت أمه، والذي شجع البخاري أيضا كانت أمه، والذي علم ابن حزم كانت النساء أيضا. هكذا النساء كان لها دور، وأمنا عائشة هي أم المؤمنات وأم المؤمنين، هي القدوة في هذا المجال، أم المؤمنين السيدة عائشة التي تفرغت لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ف فكانت أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته خصوصا داخل بيته من أمنا عائشة. وكانت يعني السيدة عائشة يعني عجيبة جدا، أخذت من أبيها علم الأثر والأنساب وأنساب العرب، كانت تحفظ شعر العرب ها، وكانت تعرف في الطب وفي التاريخ. فهذا من عجيب أمر أمنا عائشة، ليس فقط في العلوم الشرعية لكن أيضا في العلوم الإنسانية والعلوم الطبية، فهي قدوة لبناتنا وأمهاتنا أن تتعلم لكي تعلم الآخرين. هذا يعني يكفي كمثال ونموذج وتشجيع، وبارك الله في الجميع. Baik, Allah yabarik fikum, jazakumullah khair, ma tafadaltu min al-ijab ra'i'a. Ini ada catatan untuk teman yang bertanya ini. Kata beliau, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, yang mungkin tidak terfikirkan juga oleh banyak orang. Sesungguhnya para ibu itu, setiap perempuan itu, memang sudah seharusnya menjadi da'i. Jadi da'i dengan batasan-batasan tertentu, khususnya da'i di keluarganya. Ya, berdakwah di keluarganya, menyiapkan anak-anak yang saleh, menyiapkan generasi yang terbaik. Jadi sebelum keluar, siapkan di dalam. Dan banyak contoh-contoh yang kemudian Allah, dari persiapan seorang ibu yang baik ini melahirkanlah kemudian anak-anak yang hebat. Kenapa ibu tidak berinvestasi pahala? Istithmar dakhil fil a'ilah lil aulad wal jil ya fil mustaqbal kama amilathu yani ummu al imam asy-syafi'i rahimahumullahu taala. Jadi kenapa ibu tidak berinvestasi di dalam rumah? Ibu tidak harus misalnya menjadi ulamanya, tapi anaknya yang kelak jadi ulama besar seperti yang dikerjakan oleh ibundanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini single parent, Bu. Pak, single parent tapi bisa mendidik anaknya menjadi imam besar. Demikian Imam Ahmad juga seperti itu. Demikian Ibnu Hazm juga dididik demikian. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya mendidik beliau malam-malam kalau tahajud dibangunkan, kalau musim dingin airnya dihangatkan, dibawa ke majelis para ulama. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i digendong oleh ibundanya, datang sampai tawaf di Mekah, sampai kemudian jadi ulama besar, sampai pergi ke Irak, sampai datang kafilah dari Irak ke Mekah menyebut qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, fas'alathum man huwa Muhammad bin Idris? Ya, siapa Muhammad bin Idris? Wa huwa syabun atau min Mekah. Faqalat ummu, huwa ibni. Ya, dia anak saya, katanya kan. Jadi ibunya yang mendidik dia sehingga menjadi orang hebat di kemudian hari. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang dakwah ini ingin jadi passion dalam kehidupan Anda yang perempuan, maka itu pun terpuji, silakan. Ya, seperti Sayyidah Aisyah pernah mencontohkan itu. Dan memang dipersiapkan oleh Nabi, itu di antara sunnah Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dari sejak kecil kelihatan bakatnya. Bahkan kata Syekh Ahmad Yassam tadi, dari sejak kecil beliau sudah hafal nasab-nasab perempuan pada saat itu. Bayangkan, nasab perempuan hafal tuh sekampung. Jadi kalau ditanya, ini anak siapa? Wah, ini anak si Fulan, binti Fulan, binti Fulan, binti Fulan. Nasab orang-orang Arab hafal. Ya, kalau Anda tanya di misalnya di sini, siapa nama wakil bupatinya? Oh, Pak Hengki bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Ya, Anda siapa? Kalau ditanya gampang, saya Asep, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam, Ibnu Adam. Kalau ditanyakan paling gampang begitu, tapi saya dah Aisyah hafal dari awal sampai akhirnya. Dan beliau juga tahu ya di masalah-masalah kedokteran, belajar kedokteran. Ya, kata tadi Syekh Ahmad Islam, baik di ulumul insaniyah ya, masalah-masalah yang umum. Jadi pendakwah itu bukan hanya sekedar harus hafal di bidang-bidang misalnya keislaman, tafsir, ayat Quran, hadis dan sebagainya, tapi perkuat itu juga dengan ilmu-ilmu umum. Ya, sehingga bisa tafsiran kita ayat-ayat itu dibuktikan dengan hukum-hukum semesta. Belajar fisika supaya bisa menafsirkan bagaimana hukumnya jamak qasar, berapa ukurannya? Dulu 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilometer sekarang? Bagaimana bisa dikonversi ke 82 kilometer? Itu pun syaratnya apa? Apa rumus kecepatannya? Ya. Kalau kita ingin menempuh jarak 82 kilo tapi kan kecepatannya lebih cepat sehingga sampainya sebelum waktu salat, apakah di situ boleh berlaku jamak dengan qasar? Di fisika kan S sama dengan V kali T gitu kan? Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kalau kecepatan makin kencang, maka percepatannya kemudian menguat. Kalau percepatannya kemudian menguat, maka momentum untuk sampainya lebih cepat dari sebelumnya. Waktunya lebih berkurang. Untuk menemukan T itu kan S dibagi V. Ya, kalau saya pengen ke Bandung itu kecepatannya lebih tinggi lagi, 240 km per jam gitu kan? Sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin misalkan. Nah, ke Bandungnya. Maka yang tadinya 3 jam bisa 2 jam, bisa 1 jam kan? Ya, kalau Anda berangkat kemudian duhur, kalau kecepatannya ringan sampai sini asar, mungkin berlaku hukum jama. Tapi kalau kecepatannya banyak sampai sini sebelum asar, maka tidak berlaku jama pada saat itu. Maka ini akan sangat menentukan. Kadang-kadang belajar ilmu umum itu menjadi tafsiran yang paling bagus untuk menafsirkan agama. Anda belajar hukum fisika, hukum gaya, bab gaya, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Terapkan di bidang akidah. Iman yang kuat maka akan mendorong kita untuk beramal yang banyak. Ya, iman yang kuat, iman Anda sedikit, maka amalnya pun sedikit. Al-iman wal-amal. Sama, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulannya sedikit, bunyinya sedikit. Tapi pukulan kencang, bunyinya kencang. Maka iman yang kuat melahirkan amalan yang kencang. Iman yang sedikit melahirkan kemudian amalan yang sedikit. Bagaimana bisa menguatkan iman dan sehingga amalannya kuat, maka keluarkan lagi sehingga efek gayanya lebih kuat. Ambil di situ. Sama dengan hukum terapannya, ya, hukum paskalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P. Terapkan dalam hukum akhlak. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Gitu kan? Maka kalau ini kita amalkan dalam kehidupan, maka semuanya akan saling melengkapi. Wa kadzalika hunalika Ibnu Rusyd, wa huwa tabib, ya. Ibnu Rusyd itu dokter bedah. Tapi bisa mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih. Ini di Islam itu, di Islam itu kalau Anda melihat orang-orang pintar di masa lalu, mereka tidak akan cukup di satu bidang. Tidak akan cukup di satu bidang. La yanhasir lil ulama illa qudama, yakni fi majalil ilmin wahid. Fahum mufassir fi nafsil waqt aydan wa hum muhaddis. Nafsil waqt aydan wa hum min al-ahli riyadhiyah, ya riyadhiyin min ahli al-hisab. Ya yakfikum yani Ibn Sina al-Kindi al-Farabi al-Khawarizmi al-Ghazali, al-Imam al-Ghazali. Ya, wa asbah dzalika. Jadi ini dorongan yang kuat, silahkan jadi pendakwah, ya disiapkan dari sekarang masuk dalam jurusan dakwah tapi yang serius. Cintai ilmunya, siapkan diri kita karena biasanya kalau sesuatu dikerjakan dengan cinta maka akan serius. Ya, seorang anak muda yang sedang cinta pada pasangannya, dengar batuk sedikit aja dari Kalimantan pulang dia ke Bandung. Ya. Maka demikian orang yang ahli ilmu, kalau dia cinta pada ilmunya, dia tidak akan mengabaikan setiap hurufnya. Pasti setiap huruf pun akan jadi perhatiannya. Wal hub wal mahabba lil ulum hadza aidan muhim jiddan. Indama antum tuhibbuna al ilma fa antum yani sawfa tahtamuna bi kulli harfin min al huruf wa bi kulli kalimatin min al kalam fima tata'allamuna min al ulum al muayyana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hal fi idhafah wala mau'izah wala nasihah al akhirah? Yakfina? Baik, teman-teman sekalian, rupanya ini yang bisa sementara untuk dijawab. Fa natawassal insyaallah fil mustaqbal fa indana fiqra fa jalasna jilsatan fil madi bi an nata'awan ba'duna ma'a ba'd ala al birri wat taqwa fi an nuqim insyaallah fi barnamij silsilah al fatawa aidan al atiya min al azhar al sharif bi haythu tastati'una an tuqaddimu al as'ila wa nahnu insyaallah ala al tawassul wat tansiq bi nuwasil hadhihi al as'ila ila al mashayikh fi al azhar al sharif fa ta'ti al ajiba yani mubashira min qibalil al azhar al sharif. Kita juga sekarang sedang kerjasama berkoordinasi dengan Al-Azhar dan saya di bulan Desember insyaallah sedang akan meluangkan waktu akan diterima di sana di Mesir di Al-Azhar dengan Syekh Al-Azhar dengan para mufti dan sebagainya. Kita akan berdiskusi untuk merencanakan kerjasama, ya, bagaimana caranya untuk pengembangan dakwah di Indonesia selain yang sekarang berlaku ada beasiswa pendidikan untuk dai, ya, para ulama. Kita juga akan kerjasama dalam bidang fatwa. Jadi nanti Anda bisa bertanya seperti sekarang ini, kita masukkan ke sistem Quantum Akhir Institute dan fatwa bisa datang nanti dari Mesir. Ada yang bertanya begini, dari Mesir jawabannya apa? Ya nanti dari Madinah jawabannya apa? Dari Mekah jawabannya apa? Itu kita sudah sondingkan itu semua dan mudah-mudahan ilmu kita semakin meluas. Kalau ilmunya meluas, maka amalnya pun semakin semangat, wawasannya meluas dan toleransinya pun makin tinggi. Kadang-kadang toleransi itu ringan karena ilmunya sempit. Gara-gara kunut, yang satu tidak, kemudian berselisih. Akhirnya masjidnya kosong. Padahal kesepakatan ulama, kunut boleh, tidak kunut boleh, yang disepakati itu adalah yang tidak sholat subuh, itu yang tidak boleh. Ya, yani bisababil illa khafifah, ikhtilafil kunut, wahid yaqtut, wahid lam yaqtut, thumma ikhtilafu, walam yadhabu ila al-masjid. Falmasjid fadiga, waladhi tafaq alaih ijma' minil ulama, madha huwa alladhi yukhti, huwa alladhi lam yusalli subah. Hada huwa al-asa. Al-muhim was-salah. Naam, sawa'un qanitan aw yaqnut aw lam yaqnut. Jadi salat yang paling penting. Ana 'indi qissah yani qalila innama kuntu fil mamlaka fis sa'adiyah fi salat al-'ishya takriban kuntu yani min dhamn al-ba'tha huna bi Indonesia fi istiqbal al-hujaj. Naam, hunak fi al-haram. Fa ata ad-duf'a ula kana dhalika fi salat al-'ishya. Fa salla bina Sheikh Sudais fa yani kama huwa al-ma'ruf adhab wa tabaq hunak al-Hanbali. فسر يعني قال بسم الله بسمله سر البسمله بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك مباشر الى الحمد لله بالجهر فماذا قال هذا الواحد الجماعه من الحجاز فقال هذا محمديه هذه محمديه جمعيه يعني معروفه هنا في اندونيسيا الذي عمل هذا الطبق اللي عمل بالسري البسمله والذي عمل بالطبق الجهر البسمله في نهضه العلماء فهو عقب بهذا هذا محمديه كده. Ya, jadi teman-teman, saya pernah bertugas di Mekah 2010 menerima jemaah haji. Ini karena ilmunya kurang luas, bisa babakhillatil ilmi, ya sebab ilmunya kurang luas, tiba-tiba datang ke sana di Saudi kan mazhabnya Hambali. Bismillahnya disirkan silent, ya kan? Di bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Waktu itu saya sudah siang imamin. Begitu masuk, apa pertanyaan komentar pertamanya kata jemaah kita? Woi, imamnya Muhammadiyah katanya. Jadi imamnya Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah Farah Masjidil Haram wa raisuh. Ya, Muhammadiyah Sudes. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, ya pimpinannya Syekh Sudes gitu kan. Baik, jadi ini enggak ada hubungan dengan NU kah Muhammadiyah kah, sepanjang ada dalilnya tetap kita kemudian praktekkan dan kita saling bertoleransi. Di Muhammadiyah NU, Al-Irsyad, Persis, kita semua bekerja sama dalam kebaikan. Adapun yang tidak bergabung pun kita bekerja sama. Sehingga kalau kitanya baik, negara kitanya kuat. Ya, kitanya kuat, kitanya tentram, kitanya aman. Dan insya Allah mudah untuk bisa mendapatkan kemakmuran yang kita inginkan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kesuksesan kemakmuran kalau mengatur diri sendiri aja belum mampu? Karena itu yuk kita berbenah sekarang, perbaiki diri kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya tanpa kecuali insya Allah. Saya berikan pengumuman yang pertama. Wa fi ba'dil ma'lumat. Al-ula, teman-teman sekalian, kita sudah mulai untuk mukhayyam li hafdzul Qur'an al-Karim, bernabiz mukhayyam li hafdzul Qur'an al-Karim. Ada kita karantina untuk penghafal Al-Qur'an, sudah dimulai. Sebagian dari Anda mungkin sudah mendaftar, tapi karena keterbatasan, ya tempat dan untuk trainers, diterima sebagian. 30 hari, 30 juz, ya talatina yawman talatina juz'an. Bagi yang belum terdaftar di situ, tidak apa-apa. Nanti bulan depan, fi syahril muqbil, indana bernabiz mukhayyam al-akbar. Kita ada karantina akbar. Karantina akbar ini bebas semua boleh ikut. Saya sedang siapkan bukunya. Ana al-an yani fi ta'lifil kitabil khas, yani li khidmatikum li hifdzil Qur'an al-Karim, untuk menghafal Quran itu saya siapkan sekarang bukunya. Jadi Anda nanti yang enggak sempat datang ke mukhayyam bisa menghafal di rumah. Ya bisa menghafal di tempat Anda. Ini saya siapkan bukunya dengan juga apa namanya CD-nya. Ya, nanti insyaallah bulan depan kita ada pertemuan, Anda boleh ikut, kita nanti akan sampaikan bagaimana caranya. Termasuk nanti insyaallah di beberapa pekan ini fa ana aidan sa'ta'awun albirri wa taqwa wal ikhwa almasyayikh yani nastafid yani min ulumikum bihaitsu tastati'una an tushrif ala tushrif ala hadzal barnamij. Ya, kita nanti minta ke syekh ini beberapa untuk nanti mendampingi para penghafal Quran. Kita akan tempatkan ruangan khusus di Bekasi nanti, ya. Sanakhussu lakum ya ba'ni insyaallah qa'an fi Bekasi fi maqarnina, ya, di tempat kita. Jadi yang mau setoran Quran, mau tahsin, bahkan nanti ada beberapa bagian bahasa Arab, Anda bisa datang dan gratis. Ya gratis, kita tidak memungut biaya. Karena kita hanya ingin tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan-kemudahan kita. Nah, di sekarang ada beberapa teman-teman ini stok terakhir untuk buku persiapan penghafalan dan MZN dengan murajaah. Itu murajaah itu penting untuk didapatkan karena di situ nanti ada bagian yang dimudahkan untuk Anda bisa mendapatkan bagian-bagian hafalan. Itu kalau saya ada rezeki, saya cetak, saya siapkan, saya subsidi dari situ. Jadi bagaimana, kenapa kami enggak jual di luar? Di toko-toko buku, karena pasti harganya akan mahal. Ya karena itu apa yang kita punya, itu yang kita kemudian siapkan, kita cetak, kita subsidi. Makanya paling satu paket itu paling berapa? 100.000, 150.000, atau kalaupun kita punya, kita kadang-kadang bebaskan sama sekali. Jadi kita niatnya untuk memudahkan, bukan untuk cari dunia. Ya kalau cari dunia itu gampang lah. Ya cari dunia gampang, yang kita inginkan akhirat. Dunia kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas. Ya kemakabari berlomba dalam kebaikan, wafil akhir, terakhir, insyaAllah dalam waktu dekat, kita sedang menyiapkan pesantren. Ya, insya Allah akan dibangun dalam waktu dekat. Dan pesantren ini tidak terbatas pada yang formal, tapi juga akan jadi markas keislaman. Di situ ada lab Quran, di situ ada pendidikan untuk da'i, untuk ulama, ada kelas-kelas. Dan kita siapkan 10 hektar kurang lebih. Ya, lahannya sekarang sedang kita ingin akuisisi. Marketnya sudah siap semuanya. Dan di sini kita juga akan bertaun, ya, dengan Al-Azhar Syarif. Kita sudah berbicara dengan stakeholder-nya. Bertahun juga nanti dengan dari Madinah, dari Ummul Qura, dari Mekah, dari Sudan, dari Maroko, kita akan berkumpul nanti insyaallah nataman an yakuna far azhar huna fi Indonesia alladhi kana manhaju khass yani yakunu manhaju khass min al-Azhar al-Sharif. Nanti ada kurikulum Al-Azhar di sini insyaallah, ada kurikulum yang Madinah, kurikulum yang Mekah dan sebagainya. Didoakan. Dan siang ini mungkin atau hari ini kita akan launchingkan di media sosial kita. Dan ada beberapa yang ingin sendiri mengakuisisi, saya larang itu. Saya bilang kalau ada saham sedikit pun, karena ini akan jadi wakaf untuk umat Islam. Sekarang saya siapkan calon-calon penerusnya. Ada yang akan kami kirim ke Al-Azhar, sudah ada yang dikirim. Kemudian ada juga yang di Sudan, sebentar lagi akan berangkat. Itu nanti akan meneruskan apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi saya mohon kepada murid-murid saya, tolong serius dalam belajar. Saya sudah bangunkan pusat-pusat dakwah. Mungkin boleh jadi saya meninggal duluan, wafat lebih dulu, Anda yang teruskan di masa depan. Karena itu semua yang kami kerjakan sekarang, kami tujukan wakaf untuk umat Islam. Termasuk alat-alat media ini dan sebagainya, itu kami tujukan wakaf. Jadi kalau nanti kita wafat ada yang teruskan. Maka dari itu saya tidak ingin kalau ada peluang berjamaah untuk ibadah, saya akan larang setiap personal. Jangan Anda semua. Walaupun cuma 1.000, 2.000, 10.000 harus ada saham dari umat Islam karena ini akan kembali ke umat Islam. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Ya, mungkin Anda duluan, saya belakangan, bisa terjadi. Ya, mungkin saja, atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, atau mungkin juga. Atau memang hukumnya tepat, saya duluan. Itu mungkin. Duluan membawa jenazah Anda juga mungkin terjadi. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah muliakan. Natabarak insyaAllah biahadil a'immah liyadu'a ilallah subhanahu wa ta'ala. Man yatafaddal minkum biddu'a. Fadal mashkura. Nah, fadal. Syekh Mahmud. Nabda bin al-Yamin. Fadal. Kita berdoa dulu kepada Allah. Kita minta keberkahannya. Mudah-mudahan dengan ada masyayikh ini bisa memimpin kita berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan itu semua diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal mashkura. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل عليه في كل وقت وحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم اجعله شفاء لنا من كل داء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير بارك الله لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل أعمالكم الخيرية ويحفظ صحتكم ويعوض إن شاء الله كل جهودكم المبذولة بجنة الأعلى من الفردوس بإذن الله سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Teman-teman, sebelum kami tutup, kami ingatkan ada salat syuruq, ya, salat syuruq, salat dulu 2 rakaat baru kemudian berakhir untuk pulang ke tempat masing-masing. Sayang, pahalanya senilai haji dengan umrah, ya. Man shalla al-ghadata fil jama'ati thumma yaqulu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala thumma yusalli rak'atain fa kana 'alayka ajri hajjin wa umratin rawahu at-Tirmidzi, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 586. Salat dulu. Kedua, yang bertanya tadi tentang hukumnya perempuan menjadi pendakwah, kalau memang ingin diteruskan ke depan, saya doakan semoga lancar dan saya insyaallah mendoakan dengan baik. Kalau Anda ingin meneruskan, saya ingin berkontribusi dari yang paling halal yang saya miliki. Saya berikan hadiah 1 juta rupiah dan ini bagian dari doa saya. Jangan lihat kepada nilainya, saya transferkan langsung dari rekening saya, dari yang paling halal yang saya miliki kepada Anda. Tolong panitia catat dan ini insyaallah mudah-mudahan jadi modal Anda untuk jadi pendakwah yang baik di masa yang akan datang. Itu doa dari saya. Kemudian saya dikabari ada dari tim dari Polsek yang full team hari ini membantu kita keseluruhannya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Kapolsek, ya, Bu Kompol Suryati dengan jajarannya, terima kasih. Dan semoga Allah memberikan kelancaran, kenyamanan untuk aktivitas Ibu dan jajaran. Dan saya berikan hadiah juga, silakan Ibu tunjuk salah satu stafnya. InsyaAllah di bulan Januari nanti akan ada berangkat untuk umrah bersama atlet-atlet peraih Asian Games. Sebagiannya silakan tunjuk salah satu dari stafnya, boleh yang sekarang bertugas atau di luar itu. Ibu tunjuk salah satunya dan saya akan berikan hadiah, boleh ikut dengan para atlet itu untuk menunaikan ibadah umrah insyaallah. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Kompol dan jajaran, teman-teman semua, dan mudah-mudahan seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.